Abau tomang depor ngokos lah kodemang, otang tak andi tenang sepenting kenyang. Eten pengsoki Roma tingkat mobil Camry, keng ecapok darah tinggi minta operasi. Sarong melek tapi biru sapone.